katakan sepi tanpa suara. Angin lalu bercerita ada rindu di sana. Namun apa daya, ini nasib kita. Walau di mana, bila pun masalah.